Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Babu ma jaa fi sihr, bab yang telah datang tentang sihir, ya. Dan kita telah sampai hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ijtanibu as-sab'al mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. Qalu ya Rasulullah, para sahabat bertanya, apakah itu ya Rasulullah? Wa ma hunna, apa itu ya Rasulullah? Maka kita telah sampai pada kalimat as-sab'u al-mubiqat, jauhi 7 perkara yang membinasakan. Faidah kemarin bahwa disebutkan al-adad laisa lil hasr, penyebutan bilangan bukan sebagai batasan. Ini faidah penting. Sehingga disebutkan 7 bukan berarti terbatas 7 dari perkara yang membinasakan. Maka dikatakan di sini pada kalimat yang kedua, al-muhlik, al-mubiqat, jauhi oleh kalian al-mubiqat. Apa itu mubiqat? Al-mubiqat ay muhlikat. Mubiqat maknanya ialah al-muhlikat, perkara-perkara yang membinasakan. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Kahfi ayat yang 52, waja'alna bainahum maubiqa, waja'alna bainahum, dan kami jadikan di antara mereka maubiqa. Maubiqa ay makanu halak, tempat kebinasaan. Jadi maksudnya al-mubiqat jamak dari maubiqa. Maubiq mufrad, jamaknya maubiqat. Yaitu segala perkara yang membinasakan. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa mahunna, wahai Rasulullah, apakah yang disebut atau apakah 7 perkara itu? Kata Syekh Shalih Utsaimin, sa'alu an tabyiniha. Di sini para sahabat bertanya tentang penjelasannya. perinciannya. Wabihi tatabayyanul faidah minal ijmal. Dengan pertanyaan ini tatabayyan akan semakin jelas faidah dari perkara yang global. Nabi cuma mengatakan jauhi 7 perkara. Ini global, 7, apa saja itu. Maka para sahabat menanyakan perinciannya. Wama hunna, apa itu? Wahiya ayata talabal mukhatib libayani hadal mujmal. Ini adalah permohonan, permintaan orang yang diajak bicara. Dari perkara yang global supaya dirinci. Libayan hadal mujmal. Supaya diterangkan yang global tadi. Sebab sesuatu yang global bisa ditarik ke kanan, tarik ke kiri. Belum jelas. Maka dengan dirinci, orang tidak lagi menarik ke kanan atau menarik ke kiri. Tapi jelas, ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu yang dimaksud. Li'anahu idha ja'a mubayyinan min awwalin wahillatin lam yakun lahu talaqi wal qabul kama idza ajmala summa buyyina. Dikarenakan apabila telah datang mubayyinan, penjelasan dari pertama kali, dari munculnya begitu disebutkan 7 perkara, 1, 2, ini sudah jelas. Tapi Nabi cuma mengatakan istanibu as-sab'al mubiqat, jauhi 7 perkara yang membinasakan. Ini belum jelas. Lam yakun lahu talaqi wal qabul. Ini belum diterima dengan jelas. Kama idza ajmala summa buyina. Sebagaimana perkara apabila itu global, summa buyina, lalu diterangkan perinciannya. Sehingga perkara itu akan semakin nampak jelas. Ya. Itu maksud pertanyaan para sahabat, wa ma hunna, apa itu 7 perkara. Adapun secara i'rab disebutkan di situ, wa ma isim istifham mubtada. Adapun hunna khobar mubtada. Atau sebaliknya, waqila bil aqs. Atau sebaliknya, ma khobar muqaddam wujuban. Li'anna al istifham lahu sadarah. Karena setiap kalimat istifham, pertanyaan, ada yang memunculkan. Wahunna mubtada muakhir. Hunna ini sini mubtada tapi diakhirkan. Li'anna hunna dhamirun ma'rifah. Karena yang namanya mubtada itu isim ma'rifah. Ini dhamir bentuknya. Wa ma adapun ma isim nakirah. Tidak mungkin dia menduduki mubtada. Ya. Karena itu nakirah. Ini sebagian ulama mengatakan demikian. Wal qa'idah al muttaba'ah lahu ayukhbar bin nakirah anil ma'rifah wala aqs. Sebab kaidah dalam bahasa Arab yang menunjukkan bahwa yang dikhabarkan oleh nakirah dari perkara yang ma'rifah. Contoh, al baitu jadidun. Al bait ma'rifah, jadidun nakirah. Ya. Jadi dalam hal ini kaidahnya isim yang nakirah diterangkan oleh ma'rifah. Al-bayt jadi misalnya. Termasuk di sini. Summa qala, setelah Nabi SAW ditanya. Ya. Maka beliau barakallahu fikum menjawab. Karena kalau orang ditanya, ngerti. Apalagi yang bertanya butuh penjelasan. Ini perlu diterangkan. Kalau kita sudah tahu permasalahannya, perhatikan di sini, lalu orang tersebut bertanya, lalu kita sembunyikan ilmunya. Man su'ila 'an ilmin fakatamahu. Siapa yang ditanya sesuatu tentang ilmu, disembunyikan ilmunya. Ilmu yang seharusnya disampaikan, disembunyikan. Apa ancamannya? Luci mabili jamin minan nar. Mulutnya nanti diberi kendali dari neraka. Disiksa oleh Allah. Kenapa dia disiksa oleh Allah? karena menyembunyikan perkara yang harus diterangkan. Inilah ilmu. Kalau diterangkan dan itu yang dibutuhkan, jadi faedah. Namun kalau disembunyikan, maka ini luci mabil jamin minan nar. Nah, maka Rasulullah SAW merinci satu persatu. Nah, kita rinci yang pertama. Qala, Nabi menjawab, asyirku billah. Yang pertama ialah syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang pertama ialah syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Qaddamahu li'annahu a'zamul mubiqat. Didahulukan, qaddamahu, didahulukan penyebutan asyirku billah. Kenapa disebut didahulukan? Ini karena a'zamul mubiqat. Disebutkan syirik yang pertama karena ini merupakan perkara yang terbesar yang membinasakan manusia. Fa inna a'zama dzunub, maka syirik dosa terbesar, lebih besar dari memakan riba. Karena nanti riba di belakang. Dikatakan syirik karena itu yang paling besar yang menimbulkan kebinasaan. Rasul pertama Nuh berdakwah di muka bumi ini untuk menegakkan tauhid dan membersihkan syirik. Apa akibatnya orang yang menentang Rasul? Maka Allah binasakan. Inna lamma taghal ma hamalnakum fil jariyah. Setelah air naik, kapalnya Nabi Nuh pun terbawa air. Adapun orang yang mereka menentang Nabi Nuh, maka dibinasakan oleh Allah. Lihat di sini. Jadi keperbuatan syirik menentang Rasul, dakwahnya Rasul, menjadi sebab binasanya sejarah kaumnya Nabi Nuh. Iya. Ma'asyiral muslimin. Demikian pula a'dhamu dzunub, dosa terbesarnya. Anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Yaitu engkau menjadikan bagi Allah tandingan. Wa huwa khalaqaka, padahal Allah yang menciptakan engkau. Allah yang memberi rezeki, yang mengatur. Tapi ketika berdoa bukan lagi kepada Allah. Berdoanya kepada Syekh Abdul Qadir. Mohon diselamatkan. Berdoanya memohon kepada selain Allah. Ini sungguh suatu kejahatan. Di satu sisi Allah yang memberi rezeki, namun ketika butuh kepada Nyi Loro Kidul misalnya, bagaimana? Ketika Allah disembah, maka maknanya dia yang menjadi tempat kita meminta keselamatan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau kami beribadah dan hanya kepada engkau kami mohon pertolongan. Kenapa seorang muslim kemudian menjadikan selain Allah sebagai tandingan? Ini sebuah kejahatan kepada Allah Ta'ala. Yatanawalu syirka birububiyatihi. Adapun perbuatan syirik bisa terjadi pada tiga perkara. Iya. Yeah. Sebagaimana tauhid ada tiga perkara, demikian pula syirik bisa muncul pada tiga perkara. Kata Syekh, yang pertama birububiyatihi, kesyirikan terhadap rububiyahnya Allah. Yang pertama. Yang kedua au uluhiyatihi, kesyirikan yang dilakukan di dalam uluhiyah, peribadatannya kepada Allah. Atau yang ketiga asma'ihi au sifatihi, berbuat syirik kepada Allah pada nama-nama dan sifat-sifatnya. Kalau tauhid ada tiga, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, maka syirik bisa muncul pada tiga perkara ini juga. Nah, Maka sebagai contoh syirik dalam rububiyah, ya. Apa contohnya? Faman i'taqada anna ma'allahi khaliqan au mu'inan fahuwa musyrik. Siapa yang berkeyakinan, perhatikan, siapa saja yang berkeyakinan bahwa bersama Allah ada pencipta lain, ya, au mu'inan, atau bersama Allah ada mu'in yang menolong, membantu Allah, ya. Di samping Allah juga ada pencipta lain yang membantu Allah sebagai pencipta. Fahuwa musyrik, maka orang ini disebut musyrik, bukan muslim lagi, musyrik. Ya. Perhatikan di sini. Ini namanya syirik di dalam rububiyah. Ya. Atau contoh kedua. Au anna ahadan siwallah yastahiqu ay yu'bad. Atau contoh di dalam syirik uluhiyah. Ya. Kalau tadi contoh dalam syirik rububiyah, meyakini ada pencipta selain Allah, baik itu namanya dewa-dewa, entah dewa yang laki-laki atau dewa perempuan, ya, yang diyakini ikut mengatur perjalanan langit dan bumi, yang mengatur gunung, yang mengatur laut, di samping Allah ada yang lain. Ini termasuk keyakinan syirik kepada Allah Ta'ala. Iya. Perhatikan di sini, orang yang berkeyakinan, keyakinan itu di dalam hati. Tapi biasanya keyakinan akan dimunculkan dengan praktek. Bukti itu keyakinannya. Makanya biasanya ditampakkan dalam uluhiyah. Keyakinan melahirkan sebuah ibadah. Contoh syirik dalam uluhiyah. Au anna ahadan siwallah. Atau seorang yang berkeyakinan bahwa ada seorang selain Allah. Yastahiqu ay yu'bada, berhak untuk diibadai. Iya. Punya keyakinan ada selain Allah yang boleh untuk diibadai. Entah itu nabi, entah itu rasul, entah itu orang soleh, entah itu batu, ya. Maka setiap orang yang punya keyakinan seperti ini, fahuwa musyrik, disebut orang musyrik. Bukan mukmin, bukan muslim, musyrik namanya. Wa illam yu'bad, wa illam ya'budhu. Perhatikan. Walaupun dia tidak sampai mengibadahinya. Cuman yakin di samping Allah pencipta langit ada, yaitu Muhammad, nurnya Muhammad. Loh. Jadi di samping Allah nur Muhammad. Loh. Kalau bukan karena nurnya Muhammad, alam tidak tercipta. Loh. Nur Muhammad SAW, dia nabi, dia rasul, bukan pencipta. Ya. Ya. Maka ini termasuk jenis keyakinan kesyirikan. Ya. Walaupun dia tidak beribadah kepada yang diyakini tadi, cuma punya keyakinan. Tidak sholat kepadanya, tidak sujud di hadapannya. Tapi kalau punya keyakinan ada selain Allah yang berhak diibadahi, maka dia musyrik namanya. Barakallahu. Lalu bagaimana kalau sampai beribadah kepadanya, memberikan nazar, memberi sembelihan, ya, memberikan sembelihan-sembelihan dalam rangka mengharapkan kebaikan dari yang diyakini pencipta selain Allah. Ya, ini lebih parah lagi. Ya. Terusnya. Fa'in abadahu wa huwa a'zam. Kalau dia meyakini ada selain Allah yang berhak diibadahi, lalu dia membuktikan ibadah kepadanya, maka syiriknya lebih besar daripada yang cuma punya keyakinan. Saya meyakini di samping Allah juga gunung ada yang menjaga. Siapa itu? Arwah para leluhur. Nah, saya meyakini Allah sebagai pencipta langit dan bumi yang maha kuasa. Tapi di samping Allah, laut juga ada yang menjaga dan mengatur. Sopo itu? Nyiloro Kidul. Ini sudah salah satu bentuk keyakinan dalam syirik rububiyah. Kalau sampai diyakini dan memberikan ibadah, maka ini syirik dalam rububiyah dan uluhiyah. Apa contohnya? Memberikan sembelihan. Karena sembelihan hanya untuk Allah. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillah. Katakan solatku menyembelih binatang korbanku, hidup matiku untuk Allah. Ya. Baik. Au anna lillahi masilan. Contoh yang ketiga dalam asma wa sifat. Syirik dalam asma wa sifat. Apa contohnya? Au anna lillahi masilan. Meyakini. Siapa saja yang meyakini anna lillahi masila, bahwa Allah punya masil yang serupa dengan Allah. Allah memiliki yang serupa dengan Allah. Fi asma'ihi, dalam namanya. Fahuwa musyrik, maka dia termasuk orang musyrik. Di samping Allah, di sana juga ada nama-nama yang diberikan kepada selain Allah, dari nama-namanya Allah. Au anna Allah istawa 'alal 'ars, atau contoh kedua. Allah istawa 'alal 'ars, bersemayam, beristiwa di atas 'ars. Ka istiwa'il malik 'ala 'arsi mamlakatihi. Allah itu beristiwa di atas 'ars sebagaimana seorang raja duduk di atas kursi kerajaannya, arsnya. Ini namanya menyerupakan Allah dengan makhluk. Bahwa musyrik, ini juga orang musyrik namanya. Musyrik dalam apa namanya? Asma wa sifat. Asma dan sifat. Makanya kalau kita seorang hamba punya nama, maka kalau kita punya nama dengan nama di antara nama-nama Allah, maka diidofahkan. Misalnya, Allah punya nama As-Somad. Allahus Somad. Allah itu As-Somad namanya. As-Somad. Maka kalau kita memberikan nama pada anak kita, diidofahkan dengan Abdun. Abdus Somad. Apa artinya Abdus Somad? Hambanya Allah yang As-Somad. Ya. Maka ini termasuk diantara yang dibolehkan. Ya. Maka kalau kita memberi nama anak kita, namanya siapa? As-Somad. Sama dengan nama Allah. Ya. Tidak boleh, ganti. Abdus Somad. Misalnya. Atau misalnya, Abdul Ghafur. Al-Ghafur, nama Allah. Ya. Baik. Wa anna Allah, atau contoh ketiga dalam asma wa sifat, perbuatan syirik, ucapan yang syirik. Dan pernah Ibnu Taimiyah dituduh punya keyakinan Allah itu serupa dengan makhluk. Iya. Yang membuat berita namanya Ibnu Batutah. Iya. Katanya Ibnu Taimiyah itu pernah mengatakan bahwa Allah itu turun dari arsy-Nya ke bumi seperti turunnya saya dari mimbar. Katanya Ibnu Taimiyah punya keyakinan seperti itu. Nah, ini namanya musyabbihah. Dan musyabbihah berarti menyerupakan Allah dengan makhluk. Maka ini ucapan dusta. Kenapa? Kalau antum lihat di dalam Aqidah Wasithiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membuat kaidah dalam mengimani asma wa sifat. Min ghairi tahrif, wala tamsil, wala tashbih, wala ta'til. Kita mengimani nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, tanpa merubah, tanpa memalingkan maknanya, tanpa menyerupakan dengan makhluknya. Ini ucapan beliau sendiri, membantah ucapan Ibnu Battutah. Barakallahu fikum. Ya, jadi akidah al-sunnah meyakini bahwa Allah itu laisa kamitslihi syai'. Contoh ketiga, au anna Allah yanzilu ila sama'i dunya kanusulil insan ila asfali baitihi min a'la. Atau termasuk perbuatan syirik dalam asma wa sifat, bahwasanya orang yang meyakini bahwasanya Allah turun ke langit dunia sebagaimana turunnya seorang ke bawah dari rumahnya yang paling tinggi. Iya. Ucapan ini ucapan syirik. Karena dalam hadis sahih dan Muslim, yanzilu rabbuna ila sama'i dunya, selalu turun pada setiap malam ketika waktu tersisa sepertiga malam yang akhir. Kemana Allah turun? Ila sama'i dunya, ke langit dunia. Ya. Maka Allah turun. Dan sudah menjadi keyakinan ahlu sunnah, apapun yang dikhabarkan oleh Allah, kita mendengar dan meyakini. Tapi tidak boleh meyakini turunnya Allah itu seperti turunnya saya dari atap rumah ke sini, lantai sini. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Laisa kamitslihi syai' wa huwa sami'ul basir. Allah tidak serupa dengan siapapun. Tidak serupa dengan apapun. Walaupun maknanya turun. Ya? Karena tidak semua kalimat turun itu ditarik dengan makna yang sama. Contoh. Presiden turun dari jabatannya. Apa maknanya? Apa sama? Saya turun dari atap rumah ke lantai satu. Bagaimana cara turunnya? Sama beda? Pak Presiden turun dari jabatannya. Apa maknanya? Turun seperti itu. Saya turun dari atap rumah ke lantai ini. Bagaimana caranya? Sama-sama kalimat turun. Tapi tidak boleh disamakan. Dan tidak sama memang. Ini makhluk dengan makhluk saja beda. Tapi sebagian mereka. Ya, Mu'tazilah. Au musyabbihah. Mereka meyakini Allah sama. Ini kelompok musyabbihah. Maka kita ahlus sunnah meyakini Allah turun. Namun turunnya Allah tidak sama dengan turunnya makhluk. Ke langit dunia. Terusnya. Qala ta'ala, lalu Allah ta'ala berfirman tentang ancaman orang yang berbuat syirik. Yang pertama dalam surat An-Nisa 48. Apa ancamannya? Syirik disebutkan di awal dari dosa besar sebab di sini ancamannya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni jika Allah disekutukan dengan sesuatu. Wa yaghfiru ma duna dzalik, dan Allah mengampuni dosa yang lebih kecil daripada syirik. Lima yasha, bagi orang yang dikehendaki. Syirik dosa yang tidak terampuni. Ya. Ketika seorang hamba menghadap Allah, dia berbuat satu kesyirikan kepada Allah, maka Allah Ta'ala tidak mengampuni kesalahannya tadi. Perbuatan syirik yang dia lakukan ketika menghadap kepada Allah, karena dia tidak bertobat darinya, Allah tidak mengampuninya. Tidak mengampuni dosa kesyirikan tadi. Beda dengan selain syirik. Misalnya dia mungkin berzina, na'udzubillah, atau memakan harta yang haram. Ada dua kemungkinan. Kalau Allah berkenan, mengampuni dengan rahmatnya. Kalau Allah tidak menghendaki mengampuni, disiksa sesuai dengan keadilannya. Ya. Ya? Jadi kita harus takut dan berharap dengan rahmat Allah. Dan takut dengan azabnya Allah. Ya. Baik, yang kedua. Di dalam surat Al-Ma'idah ayat 72. Innahu may yusyrik billah. Siapa saja yang berbuat syirik kepada Allah, faqad harramallahu alaihil jannah. Haram baginya surga. Yang pertama, diharamkan masuk surga. Wa ma'wahun nar. Yang kedua, tempatnya neraka. Tempat tinggalnya selama-lamanya di neraka, tidak bisa keluar. Yang ketiga, wa ma lidh-dhalimin min ansar. bagi orang yang berbuat syirik tidak ada penolong. Rasul sallallahu alaihi wasallam sang pemberi syafaat tidak mampu. Ya. Kenapa? Syafaati li ummati min ahlil kabair. Karena syafaatku nanti di hari akhir untuk umatku yang mereka terjatuh pada dosa-dosa besar. Selain apa? Selain syirik. Kalau selain syirik mungkin masih ada harapan. Tapi kalau sudah membawa dosa syirik, maka tidak bisa mendapatkan syafaatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekarang minta syafaat, minta kepada Allah. Ya. Karena semua syafaat itu milik Allah. Sekarang kita sekarang di dunia. Ya Muhammad, beri aku syafaat. Syafaat itu milik Allah. Adapun Rasulullah SAW, dia memberikan syafaat dengan izinnya Allah. Kulillah syafa'atu jami'a. Syafaat itu milik Allah semuanya. Jangan sekarang kita minta, saya mohon syafaatnya Syahdul Qadir. Dia makhluk. Yang punya syafaat itu Allah. Maka karena itu ma'asyiral muslimin, tiga ancaman dalam surat Al-Ma'idah 72 ini sudah cukup bagi kita untuk kita selalu takut dari dosa besar yang membinasakan ini. Jangan merasa aman. Tapi yang aneh, kata Syekh Saleh Fauzan, tetapi perkara yang aneh pada zaman sekarang, di sana ada orang yang mengatakan, ajarkan tauhid saja, ajarkan sunnah saja, tapi jangan membicarakan syirik. Jangan mengangkat permasalahan bid'ah. Lihat. Ini ucapan yang sungguh mereka itu tidak memahami betapa dahsyatnya ancaman dosa syirik ini. Karena kalau kita cuma mengenalkan kebaikan-kebaikan, tidak mengingatkan dari kejahatan syirik, padahal Allah berfirman, "Faman yakfur bitauhid wa yu'min billah." Itu. Siapa yang mengkufuri tauhid setan, wa yu'min billah dan beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Baru dia berpegang dengan tali yang kuat. La ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah, tali yang kuat ialah meniadakan kesyirikan. Kalau dia beribadah salat, haji, tiap tahun haji, sementara tidak ngerti syirik, ya. Begitu tawaf di Ka'bah, diciuminya Hajar Aswad, wah, apa keyakinannya? Ini yang bikin saya tokonya tambah maju, dengan mencium ini. Lah ini termasuk keyakinan syirik. Walaupun tiap tahun haji, kalau dia mati, maka dia tempatnya di neraka, tidak boleh masuk surga. Apa tidak sengsara? Tapi kenapa sebagian orang dari kalangan hizbiyun, kalau ada dai mengangkat masalah syirik, memecah belah umat. Saatnya kita bergandeng tangan. Bukan saatnya kita bicara kesalahan orang. Jadi dakwah yang adem-adem saja. Dakwah itu amar ma'ruf nahi mungkar. Ini Syekh Saleh Fauzan mengingatkan. Ada seperti ini di zaman sekarang. Justru yang mengingatkan bahaya disalahkan. Adapun orang yang diem dari bahaya, itu yang diacungkan jempol empat. Bukan dua, empat. Adapun yang mengingatkan syirik, ini kurang maju nanti umat Islam. Ini kekeliruan, kata Syekh Saleh Fauzan. Justru ini perkara yang dikatakan oleh Allah, faqad istamsaka bil urwatil wusqa, berarti telah berpegang dengan tali yang kokoh. Kapan itu? Yakfur bitauhid wa yu'min billah. Mengingkari kesyirikan dan beriman hanya kepada Allah. Kalau orang sudah mencintai Allah, dia cemburu dengan perbuatan syirik. Kalau sudah mencintai sunnah, dia cemburu kalau ada bid'ah. Namanya cinta, pasti ada rasa apa? Cemburu. Kalau ada orang ngaku cinta, dada cemburunya. Kira-kira cintanya benar apa salah? Atau mungkin cintanya sangat tipis ya. Antum punya istri, cemburu apa tidak? Cemburu, ada orang SMS, siapa itu? Wah, nomornya gelap lagi. Cemburu, lihat HP-nya. Siapa ini SMS-an, sayang-sayangan lagi? Oh, cemburu muncul. Kenapa ada cemburu? Karena ada rasa cinta. Sama. Ketika muncul kesyirikan di tengah umat Islam, orang yang cinta dengan Islam, cinta dengan tauhid, cinta dengan sunnah, itu cemburu terhadap saudaranya. Karena rasa cinta, bukan karena jengkel, bukan karena marah, bukan karena emosi, bukan. Walaupun mungkin ketika menerangkan semangat, tapi itu bukan karena marah, mungkin apa yang namanya, bukan karena marah sekali lagi. Sebagai bentuk ungkapan rasa cinta. Ini nasihat saya Saleh Fauzan di dalam syarah kitab Tauhid. Baik. Selanjutnya. Wa bayyana sallallahu alaihi wasallam anna syirka a'dham ma yakunu minal jinayah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menerangkan bahwa syirik merupakan a'dham, kejahatan yang paling besar yang terjadi. Wal jurmu bi kaulihi, dan termasuk kejahatan ketika beliau mengatakan ayyudzan bin a'dham, ayyudzan bi a'dham, dosa apakah yang paling besar. Maka Nabi mengatakan antaja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, dosa yang paling besar itu engkau melakukan kesyirikan kepada Allah. Engkau menjadikan tandingan bagi Allah, padahal Dia yang menciptakan engkau. Ya. Lalu yang kedua apa? Wa uququl walidain. Durhaka kepada orang tua. Ya. Apalagi dosa yang sangat besar setelah itu? Wa quluzur, ucapan dusta. Ya. Ya. Fa innal falladhi khalaqaka wa awjadaka wa amaddaka wa a'addaka wa razaqaka anta ja'ala lahu nida. Allah, zat yang menciptakan, mengadakan, wa amaddaka dan memberikan, wa a'adda dan menyiapkan, wa razaqaka dan memberikan rezeki kepada engkau. Menciptakan, mengadakan, memberikan rezeki, menyiapkan kebutuhan. Fa kaifa taj'alu lahu nida, lalu bagaimana engkau jadikan bagi Allah tandingan? Allah yang menciptakan engkau, Allah yang menciptakan lautan, langit dan bumi, kok kemudian engkau memberikan ibadah kepada selain Allah dengan beribadah kepada bumi, dengan diberi sedekah? Yang menciptakan itu Allah. Sehingga kalau mau memberikan ibadah, berikan kepada Allah. Itu bukan sedekah namanya. Tapi mubazir. Yang butuh makan itu orang miskin. Adapun makanan yang sudah dimasak lalu dimasukkan ke bumi. Bumi tidak butuh makanan kayak gitu. Yang butuh orang miskin itu. Ya. Kalau daging dipotong, kepalanya dibagi tetangga, itu barokah ya. Dapat pahala. Tapi kalau kepala binatang dipotong lalu ditanam ke bumi, apa kemudian berarti bumi butuh itu? Walaupun dikatakan ini sodakoh Ustaz, bukan sodakoh, mubadir. Sodakoh itu dalam kebaikan. Barakallahu fikum. Falau anna ahadan minan nas, kalau ada seorang dari manusia, ahsana ilaik, berbuat baik kepada anda, bima duna dalik, dengan kebaikan di bawah kebaikannya Allah, ya. Dia selalu memberi kebutuhan kita. Fa ja'alta lahu nadhira, lalu kau jadikan tandingan bagi dia. Lakana hadzal amr binisbati ilaih kufran wa juhuda. Pasti perkara ini kalau disandarkan kepada orang ini termasuk perbuatan kufur nikmat. wajuhu dan menentang. Contoh istri, mulai diberi mahar, maharnya aja mobil. Sudah kayak gitu rumah beserta apanya? Isinya, masya Allah. Rezeki tiap bulan dicukupi, tapi masya Allah, pas pada akhir tahun bangkrut usahanya. Apa kata istri? Maro'aituka khairan qat. Saya tidak pernah melihat kebaikan sedikit pun padamu. Ya, menduruk, pasti lebih baik tetangga itu. Loh, lebih baik tetangga itu pada tidak pernah memberi sesuatu. Suami yang selalu berbuat baik, dikatakan tidak ada kebaikan. Itu saja kita marah ya. Tidak pantas. Apalagi Allah Azza wa Jalla wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan sebagai pengumuman, insyaallah besok malam Ahad insyaallah diisi oleh Al Ustaz Maimun, insyaallah sebagai ganti ustaz yang kosong ya. Iya.